بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب طيب وكفار فيه كما هي ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المؤمن يأكل من معين واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معن جمع dari أمعاء مفردnya di sini katakan oleh Al-Hafidh bi kasril mim maqsur mi'an wa fi lughatin hakaha mi'a. Baik, yakni seorang mukmin makan dengan satu lambung dan di bab ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه ودخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا. Karena Ibnu Umar la yaqulu hatta yu'ta bi miskinin ya'kulu ma'ahu, bahwa Ibnu Umar biasanya beliau tidak makan kecuali disertai dan ditemani oleh seorang miskin yang akan makan bersamanya. Kata Nabi, pada khaltu rajulan ya'kulu ma'ahu, maka aku pun mencari orang miskin dan makan bersama dengan Ibnu Umar. Fa'akala kathira, ternyata orang miskin ini makan banyak. Faqala ya Nafi', maka beliau mengatakan, wahai Nafi', la tudkhil hadha alayya, wahai Nafi', jangan kau masukkan lagi orang ini bersama dengan aku. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mu'minu ya'kulu mim ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin makan dari atau makan dengan satu lambung. Adapun orang yang kafir makan dengan tujuh lambung. Jadi makannya banyak. Masya Allah. Ya mungkin karena beliau melihat bahwa orang ini ya kondisinya sama seperti orang kafir dalam memakan makanan. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wa innal kafira awil munafiq ala adri ayyuhuma qala Ubaidullah ya'kulu fi sab'ati am'a. Wa qala Abu Bukair ibn Bukair hadathana Malik an-Nafi' an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Sama tadi bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang mukmin makan dengan satu lambung. Ya, ini makannya sederhana. Barakallahu fiikum. Dan seorang kafir makan dengan makan yang banyak. Atau munafik. Dan memang ada orang makannya luar biasa. Dan ini barakallahu fiikum makan ya sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan orang makan sedikit, ya sedikit. Karena lambung itu menyesuaikan. Sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa lambung itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Ketika makanan yang dimasukkan itu sedikit, maka dia akan mengecil. Paham barakallahu fiikum. Dan kalau sudah terbiasa dia dengan makan yang banyak, makan sedikit tidak mempan. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika orang hendak mengurangi makannya, maka jangan ekstrim. Ya biasa dia makan banyak kemudian langsung makan sedikit. Enggak. Karena jasadnya itu akan menuntut kebiasaannya. Dia harus menguranginya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Barakallahu fiik. Sehingga terbiasa dia makan makanan yang sedikit. Baik. Dikurangi secara bertahap. Dan merubah kebiasaan itu butuh proses. Barakallahu fiikum. Merubah kebiasaan butuh proses. Mungkin Anda mau, tapi tubuh Anda tidak siap untuk itu. Barakallahu fiikum. Anda pengen untuk mengurangi makanan, tapi tubuh Anda tidak siap. Maka harus berproses. Barakallahu fiikum. Sebagaimana Anda dulunya mungkin makannya sedikit, kemudian menjadi banyak, itu bertahap. Maka untuk mengembalikannya makan sedikit, maka Anda pun harus melakukannya secara bertahap. Barakallahu fiikum. Kali lagi lambung ini akan menyesuaikan sesuai dengan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dia diberi masuk makanan yang banyak, maka dia akan melar. Melebar dia. Tapi kalau dia diberi asupan makan sedikit, dia juga akan mengecil. La haula wa quwwata illa billah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala kana Abu Nahik rajulan akula. Akula itu banyak makan. Faqala lahu Ibn Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Qala fa ana uminu billahi wa rasulihi. Abu Nahik rajulan akula. Abu Nahik rajulan akula. Akula itu kathirul akl, banyak makan. Faqala lahu Ibnu Umar, maka berkata kepadanya Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal kafira ya'kulu fi sab'ati af'a. Sesungguhnya orang kafir itu makan dengan sab'ati am'a, ibaratnya 7 lambung. Barakallahu fikum. Ini ungkapan tentang banyaknya dia makan, tak henti-hentinya dia makan. Tidak pantas seorang mukmin melakukan hal yang seperti ini. Karena akan merusak. Barakallahu fiikum. Akan merusak. Baik. Berikan pengaruh jelek terhadap tubuh. Sekali lagi kita terus mengulang dan mengulang bahwa makanan yang terbaik untuk seorang ya seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Perintah makan agar supaya tidak kurang. Dan jangan berlebihan agar supaya tidak kelewatan. Barakallahu fikum. Karena ketika orang kurang gizi, maka akan muncul penyakit. Baik, akan muncul penyakit. Tubuh ini barakallahu fikum ketika terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka insya Allah dia akan kuat. Barakallahu fikum. Imunnya kuat, kalau bahasanya sekarang ini imunnya kuat, dia bisa melawan banyak penyakit. Tapi kalau dia lemah, ya karena asupan gizinya kurang, maka sedikit saja ada perubahan, dia akan terjatuh sakit. Barakallahu fikum. Demikian juga makanan ketika terlalu banyak akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan kesehatan. Jadi waqul washrabu wa la tusrifu, kata Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Jauzi, beliau mengatakan pamankana hadza haluhu fala yakadu yahtaju ila tabib. Barang siapa yang begini makan dia, maka hampir-hampir dia tidak butuh dengan dokter. Ya, yang namanya masalah kesehatan bukan cuma sekedar makanan dan minuman, tapi ada faktor luar, ya kan? Kecelakaan mungkin, terjatuh dia, atau berkelabu cuaca ekstrim. Itu yang memungkinkan terjadi pada dia. Tapi kalau makanan itu diatur sedemikian rupa, tidak berlebihan, tidak kurang, dan yang dia makan halalan thayyibah, barakallahu fikum, maka insyaallah akan berpengaruh baik bagi dia. Dan juga asal, jangan asal makan, pokoknya ada makanan, dipelajari juga makanan ini makanan yang bermanfaat atau tidak, karena ada makanan yang kurang manfaatnya walaupun dimakan banyak, barakallahu fiik. Dan ada juga makanan yang walaupun cuma sedikit banyak manfaat. Baik, barakallahu fiik. Harus kita belajar, harus kita ketahui apa yang kita makan. Baik, karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi kita, bahkan mempengaruhi jiwa kita, bukan cuma jasad kita, barakallahu fiik. Bukan cuma jasad yang dipengaruhi, tapi jiwa juga bisa dipengaruhi oleh makanan. Barakallahu fiik. Kata beliau, fala adri. Qala innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Faqala fa ana uminu billahi wa rasulihi. Kemudian beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berkata orang tersebut, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku bukan orang kafir. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, yukrah, barakallahu fikum. Baik, tidak semerta-merta orang banyak makan kafir, bukan begitu maksudnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail, qala haddathani Malik, an Abi Zinad, an Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kul muslimu fi mi'an wahid, wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim makan dengan satu lambung, sementara orang kafir makan dengan 7 lambung. Baik. Qala rahimallahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah, an Adi bin Thabit, Nabi Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan kana ya'kulu aklan katsira. Baik. Kata Abu Hurairah, dulunya ada seorang ya'kulu aklan katsira, makannya banyak sekali. Faslama fakana ya'kulu aklan qalila. Dan dia pun masuk Islam, setelah masuk Islam dia pun makan sedikit. Fa dzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan ini, beliau pun mengatakan, sungguhnya seorang mukmin makan dengan satu lambung dan orang kafir makan dengan 7 lampu. Jadi, di sini ada kisah barakallahu fiik sepanjang. Di sini katakan wa kafir riwayat Muslim min tariq Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafahu dhaifun wa huwa kafir asa amara lahu bi syatin ka qulibat fa syariba ila baha thumma ukhra hatta syariba ila basabi sya kia. Dikatakan Rasulullah oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang tamu, tamu kafir. Dhafahu dhaifun wa huwa kafir. Fa amara lahu bisyatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk diperahkan untuknya susu kambing. Fa hulibat fa syariba ila baha thumma ukhra thumma ukhra. Kemudian dia minum, kemudian datangkan lagi satu. Satu lagi sampai 7 ekor kambing diperah susunya dia minum semuanya. Tuma innahu asbaha fa aslama. Kemudian di pagi harinya dia pun bangun dan dia masuk Islam. Fa amara lahu bisyatin fa syariba hilabaha thumma bi ukhra falam yastatimha. Kemudian diperintahkan untuk minum atau disilahkan untuk meminum air susu kambing dan tidak lagi dia bisa mampu untuk meminumnya sampai 7 ekor kambing. Yani susu perahannya. Di kata Al-Hafidz rahimahullahu taala wa hadzal rajul yushbihu ayyakuna jahjah al-Ghifari. أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى البزار الطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام. Jahjah ini Jahjah Al-Ghifari. Ya mungkin inilah kisahnya atau mungkin orangnya berbeda. Datang bersama dengan kaumnya pengen masuk Islam. Dari Bani Ghifar. Fahadaru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghribah. Maka hadirlah tiba di Madinah dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Falamma sallama qala liyakhudh kullu rajulin biyadihi biyadi jalisihi falam yabqa ghairi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang hendaknya mengambil tangan orang yang ada di sampingnya. Maka tidak lagi, maka aku sendirian tidak ada yang mengambil aku. Fakuntu rajulan aziman tawilan la yaqdumu ala ahadin. Adhaba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi fa huli bali anazan. Maka aku pun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tubuhnya besar tinggi dan aku dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya dan diperahkan untuk aku susu kambing. Ataitu alaihi thumma huli bali akhar hatta huli basabat anuz. Ataitu alaiha thumma ataitu bisani'i bisani'i burmatin autitu alaiha fakultu faqalat ummu aiman aja'allahu man aja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja'allahu man aja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah minum susu kambing 7 ekor, kemudian datang lagi tungku pembakaran roti dan memakan roti tersebut. Pakarat Ummu Aiman, maka Ummu Aiman yang bertugas di situ mengatakan semoga Allah menjadikan lapar orang yang menjadikan lapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mahya Ummu Aiman akala rizqahu. Dia muhai Ummu Aiman, orang ini memakan rezekinya sendiri. Wa rizquna 'ala Allah, dan apapun kita rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في الثاء التي قبلها أهلب لي عنزان. Di hari atau malam yang kedua, setelah selesai sholat maghrib, diperlakukan seperti apa yang diperlakukan kemarin. Diperahkanlah untuk aku susu kambing. Taib. Warawaitu wa syabi'tu. Faqalatum aiman alaysa hadha dhaifuna. Cuma sedikit dia minum, sudah merasa cukup. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, bukankah ini kemarin tamu kita? Qala innahu kakala fi mi'an wahid al-laylata. Wahuwa mu'min. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang dia makan dengan satu lambung. Sekarang dia sebagai seorang mu'min. Wa akala qabla dhalika fi sab'ati am'a. Dan sebelumnya dia telah makan dengan 7 lambung. Satu ekor perahan. Barakallahu bikum, kambing cukup. Al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a wal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang kafir bisa memakan 7 lambung, 7 jatah, 7 porsi maksudnya. Sementara seorang mukmin cukup 1. Cuma kata Al-Habib di sini, wa fi isnadil jami Musa bin Ubaidah wa huwa dhaifun, wa akhrajat Tabrani bi sanadin jayyid an Abdullah bin Umar wa qala ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'at rijal. Akhada kullu rajulin min as-sahabati rajulan wa akhada an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala lahu ma ismuka qala Abu Ghazawa Ghazwan. Taib, alhasil barakallahu fikum, kurang lebih kisahnya mirip-mirip. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini, yakni menunjukkan tentang tidak pantasnya seorang mukmin makan dengan makanan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Karena lambung kita ini memiliki apa? Kemampuan untuk mencerna. Barakallahu fiikum. Lambung ini memiliki kemampuan untuk mencerna. Dan yang dimakan pun ada waktu-waktu yang dipakai untuk mencernanya. Ya, kalau belum selesai dicerna baik-baik, kemudian dimasukkan lagi, kerjanya makan buang air terus saja kerjanya. Dan makanan ini ada waktunya untuk diproses, barakallahu fikum, untuk diserap saripatinya. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir itu senantiasa mereka bersenang-senang dan makan sama seperti binatang ternak makan. Makan terus. Masya Allah. Di sini ada faedah barakallahu fikum tentang masalah makan. Wa qala Ibnu Tin, apalagi di zaman sekarang ini, makanan itu sudah terlalu banyak macam modelnya, apa-apa. Barakallahu fikum. Model lain lagi, model minuman, model lain lagi, macam-macam. Senin tahu akan itu apa. Dari luar negeri dimasukkan di sini. Yang tidak pernah mungkin kita memakannya. Kalau tidak biasa dengan lidah kita, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cocok dengan lidah orang Indonesia. Barakallahu fikum. Wailah, mungkin di sananya sana yang kita makan langsung di negeri tersebut, mungkin kita tidak nyaman dengannya. Tapi setelah dimodifikasi sedemikian rupa, orang Indonesia pun senang untuk memakan. Makanan Cina lah, makanan Jepang lah, makanan Korea lah, makanan tah. Nama-namanya juga ngeri-ngeri, barakallahu fikum. Alhasil, di sini katakan sebagai faedah, wa qala Ibnu Tin, qila inna an-nasa fil akli ala thalathati tabaqat. Manusia ini dalam masalah makan memakan ini 3 tingkatan. Ta'ifatun ta'kulu kullama tu'min min hajatin wa ghairi haja. Sekelompok manusia makan semua yang bisa dimakan. Butuh atau tidak butuh, pokoknya yang bisa dimakan, dimakan, dilalap habis. Wa hadza fi'lu ahli jahil. Ini pekerjaannya dan perbuatannya orang-orang dungu. Wa ta'ibatun ta'kulu 'indal ju' bi qadri ma yasuddul ju' bi hasabin. Dan kelompok yang lain tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Yang mencukupi dirinya, yang menutup rasa laparnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Utaibatun yaju'una itu yaju'una anfusahum yaqsuduna bidzalika qam'u syahwatin nafsi wa idza akalu akalu ma yasuddur ramak. Intaha mulakhasan. Dan kelompok yang lain yaju'una anfusahum, mereka melaparkan diri mereka sendiri, yaqsuduna bidzalika qam'u syahwatin nafsi, dengan tujuan untuk menekan syahwat dirinya. Wa idza akalu akalu ma yasuddur ramak. Kalau mereka makan, makan sekedar untuk menyambung hidup. Tahamulakhasan. Wa huwa sahihun lakinnahu lam yata'arrad li tanzilil hadithi alaihi wa huwa la'ikum bil qawli tsani. Ini cocoknya untuk yang level yang kedua ini, barakallahu fikum. Yani tidak makan kecuali lapar, dan lapar dia makan sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap orang, ingat, setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Dan jangan diukur diri kita dengan orang lain. Assalamualaikum. Karena tidak semua orang memiliki aktivitas yang sama. Dan tubuh yang sama. Boleh jadi Anda makan cuma seperempat piring, ya kan? Atau setengah piring. Anda cukup dengan itu mungkin. Dan Anda merasa ini sudah luar biasa, sudah betul-betul kenyang. Dan ada juga orang yang boleh jadi lebih kecil dari Anda, tapi makannya satu piring, dan dia pun merasa cukup bagi dia, dan dia tidak berlebihan dalam masalah itu. Kenapa? Karena dia pekerja keras. Barakallahu fikum. Pekerja keras, dia butuh energi, dia butuh asupan makanan untuk dia bekerja dan mengerahkan tenaga. Beda dengan Anda, mungkin Anda cuma ya tidak pekerja keras. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, semua orang sesuai dengan keadaannya masing-masing, dan kita tidak boleh mengukur orang dengan diri kita. Wallahul musta'an. Nah, kapan dia makan sedikit, ya kerjanya tidak maksimal. Apalagi kerjanya secara fisik, dia harus mengerahkan tenaga dan otot dia. Tapi sementara Anda mungkin tidak terlalu seperti itu. Dia seharian keringatan karena gerak tubuhnya. Anda tidak. Anda keringatan hanya pas makan sambal saja. La haula wa quwwata illa billah. Ya pantas mungkin Anda makan tidak sebagaimana mereka makan, karena kebutuhan yang berbeda. Barakallahu fiik. Ini yang terbaik di level yang kedua ini. Barakallahu fiik. Karena yang level yang pertama adalah memang tidak lama dia seperti ini, dia akan bakal sakit. Tubuh ini memiliki apa ya? Memiliki komunikasi yang begitu rapi dan luar biasa. Ketika lambung kosong, dia akan menginformasikan ke otak bahwa lambung kosong, dan muncullah rasa lapar. Rasa lapar ini sesuai dengan kondisi lambung. Dia pun berusaha untuk mencari makan. Begitu dia dapat makan dan dia memakannya sedikit demi sedikit, rasa laparnya menghilang. Lambung pun lapor ke atasan bahwa sudah penuh. maka seleranya pun akan terhenti pada saat. Paham? Dia tidak akan lagi mau makan. Kenyang? Biar ditawari apa lagi setelahnya? Sudah separ. Nah ini kalau sudah rusak ini, barakallahu fiikum, makan terus. Bakso bukan cuma satu porsi, 8 porsi. Bahasnya sekarang apa? Mukbang. Iya. Sekarang canggih-canggih nih bahasa ini, barakallahu fiikum. Entah apa namanya mukbang itu. Pokoknya katanya makan banyak. Alhasil barakallahu fiikum, bukan itu contoh yang baik. Bukan itu contoh yang baik. Makan sesuai dengan kebutuhan, barakallahu fiikum. Jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri. Yang pertama tadi itu ya, setiap ada yang lewat di depan rumahnya, bakso datang, disinggah bakso, makan bakso. Kelar bakso, ada penjual lalampa, disinggah lalampa. Ada penjual, barakallahu fikum, ila buloh, kasih singgah ila buloh. Sawah masih singgah di depan rumah dia. Pokoknya dia bagi semua. Ini perbuatannya ahlu jahil, orang-orang dungu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga juga bukan yang terbaik. Melapar-laparkan diri, boleh jadi dia akan sakit karena itu. Barakallahu fiik. Ya intinya, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Itulah yang terbaik. Kesehatan Anda di sini. Dan kita semuanya di sini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, dan jangan berlebih-lebihan. Baik, ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.